Apakah kami bisa mendapatkan buku Ahadisi Sayyidil Mursalin Fi Hawadisi Qarn Ashrin? Fi Hawadis Qarn Ashrin. Sebetulnya saya punya ini, dulu saya beli di Mekah ini, tapi supaya nanti saya cari, kalau ketemu saya butuh kopi nanti. Bagaimana cara menjawab perkataan orang salafi membid'ahkan bacaan sholawat yang menurut mereka tidak maksur dari Nabi, seperti sholawat tib, fatih, nariyah, dan masih banyak lagi. Para sahabat yang lebih paham mengenai agama, mereka juga membuat sholawat-sholawat. Sayyidina Ali membuat sholawat, Abdullah bin Mas'ud membuat sholawat. Ini pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca selawat kepada Nabi dan tidak dibatasi caranya. Tidak dibatasi caranya. Kemudian yang ketiga, perkara ini seperti selawat Fatih, Tib, Nariyah itu tidak dilarang oleh Nabi. Tidak dilarang oleh Nabi, maka jangan dilarang. Kemudian yang keempat, sholat fatih, tib, nariyah ini isinya memuji-muji Nabi. Dan memuji Nabi ini adalah masyru', disyariatkan. Ini sudah ijma'nya seluruh ulama. Kemudian, kalaupun orang salafi itu mengatakan bid'ah itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan ulama-ulama mereka. Ulama-ulama mereka kalau menulis kitab juga macam-macam selawat yang mereka tulis. Macam-macam selawat yang mereka tulis. Bahkan Ibnu Qayyim menulis kitab namanya Jalaul Afham Fissolah Wassalam Ala Khairil Anam. Jalaul Afham. Di situ juga dijelaskan bahwa selawat-selawat seperti ini bebas lah, bacaan selawat itu bebas. Ringkasnya, yang tidak dilarang oleh Nabi, jangan kamu larang. Dalam Quran dikatakan, wa ma atakumur rasul fakhudzuh. Apa yang diperintahkan Rasul, ambillah. Wa ma nahakum. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, fangdahu, tinggalkan. Bukan yang ditinggalkan oleh Rasul, tinggalkan. Bukan. Yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Bukan yang ditinggal oleh Rasul tinggalkan, tapi yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Bagaimana dengan anggapan mereka mengerjakan amalan nariyah 4444 adalah keyakinan yang batil karena mengandung syirik. Syiriknya di mana? Kecuali bila bacaan bihi diganti dengan biha, keliru. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad. Dengan baginda Nabi, kesulitan-kesulitan menjadi lepas. Dengan baginda Nabi, itu banyak. Dengan doanya baginda Nabi, dengan ibadahnya baginda Nabi, dengan barokahnya baginda Nabi. Kalau biha, maknanya dengan selawat itu. Ya, memang yang dikehendaki bihi. Tanhalu bil uqad wa tangfariju bil qurab. Dan dengan baginda Nabi, tangfarij. Tangfarij menjadi, apa itu, longgar. Al qurab, kesulitan-kesulitan. Wa tuqdo bil hawa'is. Dan dengan baginda Nabi, ditunaikanlah hajat-hajat. Dalam Al-Quran ada. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Tanhalu bil uqad itu juga rahmat. Wa tangfariju bil qurub itu juga masuk dalam rahmat. Wa tuqdu bil hawa'i juga termasuk dalam rahmat. Watuna lubi rawaib sudah termasuk rahmat. Jadi sebetulnya itu cuma rincian daripada Nabi sebagai rahmat itu. Dikatakan syirik itu kalau kita menuhankan Nabi. Dan kita ini baca selawat itu berdoa untuk Nabi, kok menuhankan Nabi itu bagaimana? Itu orang bego, orang mengatakan itu. Orang baca selawat itu berdoa untuk Nabi kepada Allah. Bagaimana dia dikatakan syirik? Syirik itu kalau menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah itu namanya syirik. Jadi orang salafi itu tidak bisa membedakan antara syirik dengan tidak syirik, itu tidak bisa membedakan. Syirik itu apa? Syirik itu kan menduakan, mentigakan Tuhan. Apa ada orang Islam menganggap Nabi itu Tuhan? Tidak ada. Dengan Nabi datang rahmat, dengan Nabi datang hidayah. Maksudnya adalah dengan asbab Nabi. Nah, jadi dengan air tumbuh-tumbuhan tumbuh. Maksudnya bukan kok menuhankan air. Fayuhyi bil ardha ba'da mautiha. Dengan air bumi jadi hidup. Bukan menuhankan air. Dengan asbab air. Dengan asbab Nabi selesai masalah-masalah. Memang betul tau. Dengan asbab Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Kita kenal kepada Allah, doa kepada Allah, selesai masalah. Jadi selawat nariyah ini enggak ada masalah sama sekali bagi orang yang hatinya itu memang hati khusnudzon. Tapi kalau hati-hati salafi itu, salafi itu memang sukanya mensyirikkan orang. Dan ini yang mengamalkan selawat nariyah ini berjuta-juta ulama di seluruh dunia. Mereka mau disyirikkan semua begitu. Ya, yang mensyirikkan itu yang syirik, enggak tahu bedanya syirik dengan tidak. Adapun jumlah 4444 ini cuman pengalaman ya. Cuman pengalaman seperti orang itu minum obat berapa kali tiap hari, ya, seperti itu. Dan para sahabat juga membuat bilangan-bilangan yang tidak masuk dari Nabi. Seperti Abu Hurairah tiap hari baca istighfar 12.000 kali. Dari mana? Ya pengalaman dia begitu. Pengalaman beliau dengan istighfar yang sekian itu hatinya jadi bersih. Ya, begitu juga orang baca selawat 4444 pengalamannya hajat-hajatnya terselesaikan. Jadi menentukan bilangan itu bukan kita, para sahabat pun juga begitu. Termasuk Sayyidina Umar menentukan bilangan tarawih 20 itu juga enggak ada hadisnya. Apa Sayyidina Umar bid'ah? Mohon dijelaskan mengenai masalah berdiri untuk menghormati ulama. Ini masalah khilafiyah, tapi menurut Imam Nawawi boleh. Adapun hadis yang menjelaskan apa itu orang tidak boleh berdiri itu maksudnya seperti yang dikerjakan oleh raja-raja. Jadi rajanya duduk, terus menteri-menterinya, orang-orang yang menghadap itu berdiri, itu yang tidak boleh. Karena itu sifatnya orang-orang sombong. Tapi kalau berdiri untuk menghormati orang mulia itu Nabi sendiri telah membuat, telah memerintahkan. Ketika Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu datang, maka Nabi mengatakan, kumu li sayyidikum, berdirilah kamu untuk pimpinan kamu ini. Maka para sahabat berdiri untuk Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi orang salafi mengatakan itu berdirinya bukan untuk menghormati, tapi karena Sa'ad itu sakit, untuk menolong Sa'ad katanya. Nah, kalau seumpama itu yang dimaksud Nabi, tentu Nabi akan mengatakan, kumu limaridikum, bangkitlah kamu untuk nolong orang sakit ini. Tapi Nabi mengatakan berdirilah kamu untuk pimpinan kamu. Kita tidak boleh minta dihormati. Kalau saya datang kamu harus berdiri, ya, itu enggak boleh, namanya kesombongan. Tapi kalau orang itu berdiri untuk orang tua, untuk ulama, maka ini memang ada khilafiyat. Tetapi Imam Nawawi dan banyak sekali ulama yang membolehkan. Tapi kalau berdiri untuk ahli dunia tidak boleh berdiri. Dan Nabi sendiri juga begitu. Kalau Nabi itu datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Fatimah berdiri menyambut Nabi. Dan kalau Sayyidah Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi berdiri menyambut Sayyidah Fatimah. Jadi berdiri ini dikerjakan oleh Nabi. Ada ulama, sebagian ulama yang tidak membolehkan itu khawatir terjadi kesombongan dan sebagainya. Kalau tidak ya aslinya boleh, itu dikerjakan Nabi, bahkan diperintahkan. Ada pun hadis menjelaskan Nabi itu enggak suka kalau para sahabat berdiri untuk beliau. Nah, ini lain lagi. Ini para ulama memahami bahwa itu maksudnya supaya ngajari kepada para pimpinan itu supaya tawadhu. Tapi itu terjadi, itu dikerjakan diri ya Nabi. Ringkasnya ada khilafiat-khilafiat, tapi ringkasnya ya boleh-boleh aja lah. Kecuali kalau bisa menimbulkan apa itu kesombongan dan sebagainya. Tapi kita jangan minta orang berdiri untuk kita. Jangan minta orang berdiri, jangan, dan jangan kita suka untuk orang berdiri untuk kita. Khawatir timbul kesombongan. Tapi kalau ada orang berdiri untuk para ulama, untuk orang-orang tua, untuk orang tuanya, tidaklah dilarang. Ya. Tidaklah dilarang. Pokoknya orang tua kamu datang, kamu berdiri, nah, bagus. Itu dibuat oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala, dan Nabi tidak melarang. Tapi kalau orang Wahabi dilarang, bahkan itu dianggap syirik. Tentu berarti menyembah orang katanya. Kok menyembah itu bagaimana? Katanya karena sholat itu adalah termasuk berdiri itu termasuk rukun sholat katanya orang Wahabi. Maka kalau ada orang terus kita berdiri, sama aja dengan kita sholat untuk dia. Maka saya bilang sama mereka, duduk juga rukun sholat. Kalau ada orang datang kita duduk juga nyembah sama dia. Jadi gak boleh duduk, gak boleh berdiri. Terus gimana? Rukuk juga gak boleh juga, itu rukun sholat. Terus gimana? Suruh telentang itu. Oh, berpikir bagaimana kamu itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tasi' wa thalathun. An Jabir bin Abdullah qal tawaf, telah tawaf an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatil jad'a, atas unta beliau, unta jad'a namanya unta beliau. Wa Abdullah bin Maktum, sedangkan Abdullah bin Maktum akhidun bi khitamiha, beliau memegang dengan kendali unta itu. Yartajizu, dengan menyanyikan Bahar Rajas. Bahar Rajas ya Qala Muhammadun wa Malik itu. Yang sejenis itu. Tapi isinya ya nyanyian-nyanyian Arab lah. Enggak tahu apa isinya. Qala fi masma'i zawaid. Rautu bruni wa rijalu thiqat. Kultu. Bua hadis itu fi sahih adalah dalam sahih Bukhari. Qala dikri ibn Maktum. Selain menyebutkan Ibnu Maktum waroji dan rojasnya Abdullah Ibnu Maktum. Qala Tabrani mengatakan waruwiya anna Abdurrahman bin Auf kana yatufu, adalah tawaf bahwa yahdu, sedangkan beliau bernyanyi-nyanyi ala khufaini, dengan memakai dua mujah khuf. Abdurrahman bin Auf tawaf dan dia tuh yahdu. Yahdu itu ya nyanyian-nyanyian, untuk mengucapkan nyanyian yang biasanya untuk apa itu menyempatkan jalannya unta, namanya hidak. Hidak itu nyanyian-nyanyian yang biasanya diucapkan orang yang naik kendaraan. Isinya macam-macam. Faqala lahu Umar, maka berkata lalu kepadanya Umar, madri, aku tidak tahu ayuha, mana ajabu yang lebih ajaib, khida'uka nyanyi kamu haulal baiti, di sekitar baitullah, atau tawafuka, atau tawaf kamu fi khufaika, dalam dua mujah kamu. Wong tawaf kok pakai mujah, kok enggak dilepas. Qala Abdurrahman mengatakan, Qad fa'altu hadza, aku telah berbuat perkara ini ala hadiman, di zaman orang hua yang dia itu khairun minka, lebih baik daripada engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib, maka beliau tidak mencacat alaiya atas aku zalika perbuatan tersebut. Rawabu ya'la ila nabi Asim bin Abdul Baitillah wa dhaif. Qultu, aku mengatakan mama hadza dhaifan hadis ini, fa in kana hadits Jabir qablahu, sesungguhnya hadis yang Jabir sebelumnya yasyhadu lahu, menjadi saksi atas kebenarannya. Wa ya'dhidu wa ya'dhuda wa ya'dhidu, dan menguatkannya fil makna, dalam maknanya hadis Anas an al-Ati, hadis yang Anas yang akan datang, wa fi Abdullah bin Rawahah, dan di dalamnya ada Abdullah bin Rawahah. Al hadisul arba'un rawi Ibnu Hibban bin Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar mata tutiru, kapan kamu witir? Qala Abu Bakar mengatakan utiru tsumma anamu, aku witir kemudian aku tidur. Qala Nabi mengatakan bil hasmi, dengan kehati-hatian akhadta, mengambil kamu. Wa sa'ala, dan Nabi bertanya Umar kepada Umar, mata tutiru, kapan kamu witir? Qala anamu tsumma aqum fa utiru, aku tidur kemudian aku bangun kemudian aku witir. Qala fi'lal qawi akhadta, perbuatan orang kuat akhadta, mengambil engkau. Dzakaru fi mawaridid dum'an fi Zawaid bin Hibban lil Hafid An-Nur Ahetami. Faqad aqarra, maka Nabi telah ikrar kulla wahidin kepada setiap orang minhum dari Abu Bakar dan Umar, ma'anal maklum, padahal yang sudah diketahui, anna filan Nabi SAW, bahwasanya perbuatan Nabi SAW al-witru adalah witir fi akhir leda pada akhirnya malam, wa ba'da tahajudi, dan setelah tahajudnya Nabi. Al-hadisul wahidul arba'un akhraj Ahmad Abu Dawud wa Daruqutni wa aradul Bukhari ta'liqan, dengan ditaklik, dibuang sanadnya. Wa Ibnu Hibban wal Hakim Amr bin As anahu, bahwasanya Amr bin As lama buita ketika dia dikirimkan fi ghazwati Dzati Salasil, dalam perang Dzati Salasil. Salasil ini namanya satu kampung. Qala Amr bin As mengatakan ikhtilamtu, aku ikhtilam fi lailatin baridatin syadid barat, dalam malam yang dingin, yang sangat dingin. Fa asfaktu, maka aku khawatir, ini kasatu bila aku mandi, an ahlika, untuk aku hancur, maksudnya aku mati. Fatayamam tu, maka aku tayamum. Tuma sholat itu, kemudian aku sholat di ashabi dengan teman-temanku, ngimami. Sholat subuh dengan sholat subuh. Falamma qatimna, ketika kami telah datang ala Rasulullah SAW, zakaru, maka mereka melaporkan lalu kepada Nabi dari kekejadian tersebut. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya Amr, sholaita bi ashabi wa anta junub, kamu sok ngimami teman-teman kamu sedang kamu junub. Faqultu, maka aku mengatakan, dzakartu qala ta'ala, aku teringat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, janganlah kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah maha kasih sayang kepada kamu. Fatayamam tu, maka tayamam aku wa sholaitu, dan sholat aku. Fadhahika, maka tertawa Rasulullah SAW, walam yakul syair, dan tidak berkata sesuatu. Fadhahiku Rasul, maka tertawanya Rasul wa sukutu dan diam Rasul, khairu dalil, dan sebaik-baik dalil ala ridho atas ridho, wa taswibi, dan membenarkan. Lianna Usman SAW la yukiru ahad dan al-batil, tidak akan menyetujui seseorang atas kebatilan. Fa ma dzalika, bersama hadis tersebut, faqad sabatani Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala annahu kana yamna'uhu. Adalah Ibnu Mas'ud yamna'uhu, mencegah tayamum untuk junub. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, law kharahasna, kalau kami memurahkan lahum untuk mereka, law syakatam, hampir-hampir, idza baratal ma', bila dingin air, an yatayamum, untuk mereka tayamum. Balkana layar sisa tayamum, bahkan Abdullah bin Mas'ud tidak berpendapat sahnya tayamum, anil sinabat isri sinabat mutlakon, secara mutlak. Al-hadis tani wal arba'un, ini yang menguatkan hadis tadi, hadis yang ke-39 tadi. Wa akhrajan nasai fil mustaba fi sanadiyan anas radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallam takhala Makkah, masuk Makkah, fi umratil qadha', dalam umrah qadha', wa Abdullah bin Rawahah yamshi bainanihi, sedangkan Abdullah bin Rawahah berjalan di depan Nabi. Wa yaqulu sayyid Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Khalli banil kuffar, khalli banil kuffari an sabilihi. Al-yawma nadribukum ala tanzilihi. Durban yuzilul hama an maqilihi wa yudhibul khalila an khalilihi." Halu, menyingkirlah banil kuffar, hai anak-anak orang kafir, an sabilihi dari jalan Nabi. Al-yawma pada hari ini nadribukum, aku akan memukul kamu, ala tanzili karena Qur'annya Allah, karena tanzili atas kitab yang diturunkan kepada Nabi. Dorban dengan pukulan yuzilu yang akan menanggalkan alhama kepala an makilihi dari tempatnya. Wa yudhilu dan akan membuat bingung al-khalila kekasih an khalilihi dari kekasihnya. Jadi ini Abdullah bin Rawaha itu menyanyi-nyanyi di depan Nabi yang isinya nyanyian-nyanyian kepahlawanan itu maksudnya. Jadi nyingkirlah hai orang kafir, aku akan perangi kamu, akan aku tanggalkan kepala-kepala kamu dan seterusnya itu. Jadi di depan Nabi ini menunjukkan nyanyian-nyanyian di depan Nabi itu Nabi tidak melarang. Bahkan tadi hadis yang dulu tadi yang 39 yang Abdurrahman ibn Auf nyanyi di Masjidil Haram dengan tawaf. Makanya kalau kita ini nyanyi selawatan di masjid itu ya menurut ini ya tidak salahnya. Karena kehormatan Nabi dengan kehormatan masjid tentu lebih mulia Nabi. Di depan Nabi aja ya para sahabat nyanyi di masjid ya enggak apa-apa. Ini belum apa itu hadis Siffin itu yang ada di Muslim, bagaimana orang Habasyah pada main-main di masjid dengan menyanyi-nyanyi itu juga ada itu. Dan dilihat oleh Nabi, Nabi juga ikrar. Nanti itu masih ada enggak di sini, mungkin ada nanti. Faqala lahu Umar ibn Rawaha baina yadi Rasulillah, di depan Rasulullah fi haramillah, dan di tanah haramnya Allah azza wa jalla, taqulu syair, kamu mengatakan syair. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khali anhu, biarkan saja Umar anhu dari Abdullah bin Rawaha. Fala huwa, syairnya Abdullah bin Rawaha ini asra'u, ada lebih cepat fihim, di dalam membuat takut orang-orang kafir, min nabhin nabli, daripada perundungan anak panah. Jadi kata-kata bin Rawaha ini lebih mengesankan, lebih menakutkan orang kafir daripada anak-anak panah. Jadi nyanyian-nyanyian perjuangan itu tidak, biarkan saja itu terasa bagian untuk berjuang. Ini orang kafir akan takut dengan nyanyian itu. Qala fi nihayah, sukunul ba, sukunnya ba fi nadribkum, dalam lafal nadribkum min jaizati syair, adalah termasuk perkara yang boleh dalam syair. Wa mawdhu'a, tempatnya yang semestinya arafmu adalah rofa, bukan jazm. Walham jamuhamah, wahia a'lar ra'si, sebelah atas yang kepadu, maudihu, tempatnya ham, musta'arun, dipinjam, min maudil qailah, di tempatnya qailah, di tempatnya tidur siang, tempatnya tidur. Al-hadis salisu wal arba'un, hadis mughirah inda muslim fi sulati Abdurrahman bin Auf bin Nas fi ghusli Tabuk. Sholatnya Abdurrahman dengan manusia, sholat binas mesti ngimami di Ghusli Tabuk. Wajah dan datang Rasulullah SAW bersholat, dan beliau sholat khulfa Abdurrahman masbukon, dengan sholat masbuk birokatin, dengan ketinggalan satu rakaat. Wadakara, dan rawi menceritakan khufan nas, takutnya manusia mendalika dari kejadian itu. Jadi dalam surat perang Tabuk, waktu sholat Nabi belum datang, maka langsung Abdurrahman bin Auf ngimami. Nabi datang dan Nabi makmum ketinggalan satu rakaat. Maka orang-orang takut, wah ini mungkin tidak menyukakan Nabi, gawat ini. Kok didahulu ngimami. Waqala Rasul, dan rawi cerita perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada ma'atam rokaat, setelah beliau menyempurnakan rokaat, asabtum, kamu benar. Yaghbituhum, Nabi menyemangatkan mereka, ansholu, karena mereka sholat, as-sholat ali waktiha, sholat di waktunya. Jadi kalau sudah waktu sholat itu datang, kalau dilihat imam belum datang, ya salah satu ngimami. Itu bukan sholat, bukan. Kecuali kalau kamu tahu bahwa imam itu ada di situ, tapi memang mereka, dia belum keluar karena sesuatu. Jadi pernah terjadi Rasulullah di rumah, para sahabat tahu Rasulullah di rumah, tapi subuh itu enggak keluar-keluar Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah keluar dan matahari sudah hampir terbit. Kemudian Rasulullah mengatakan, tadi saya masih sibuk karena diajak bicara Sayyidah Aisyah. Nah. Jadi kalau Rasulullah ada di situ dan orang-orang tahu, ya enggak berani ngimami. Ya, kalau di Tabuk ini Rasulullah itu enggak ada di situ. Beliau pergi kemana begitu. Terus datang, ternyata sudah diimami sama Abdurrahman bin Auf, Rasulullah makmum sama Abdurrahman. Ketinggalan satu rakaat. Ini enggak apa-apa. Jangan sampai sudah waktu hampir habis, imamnya enggak diketahui di mana, terus enggak disolat-solati, sangi adabnya, itu keliru. Tapi tentu yang imami itu ya orang yang sesuai. Pernah Abu Bakar imami ketika Rasulullah terlambat, pernah Sayyidina Umar, pernah Abdurrahman bin Auf. Semua ini ada termasuk sof awalnya para sahabat memang. Jangan sembarangan orang imami, karena tertib imami itu ada tertibnya. Orang yang paling alim mengenai Al-Quran itu yang imami. Jangan sembarangan orang suruh imami. Al-Hadithu Rabi wal-Arba'un Rawal Bukhari fi Sahihi An Salih bin Sa'd As-Sa'idi Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Izhaba ila Bani Amr ibn Auf, pergi ke perkampungan Bani Amr ibn Auf, untuk mendamaikan antara mereka, karena di antara mereka ada sedikit pertengkaran. Faharat, maka masuklah waktu as-salatu salat. Faja, maka datang al-muadzin ila Abi Bakar kepada Abu Bakar. Faqala, maka muadzin mengatakan atusholli linnas, apakah kamu mau ngimami manusia? Fa'ukimu, maka aku akan qomat. Qala Abu Bakar mengatakan na'am ya. Fasholla Abu Bakar, maka sholatlah Abu Bakar. Fa'ukima, atusholli, apakah kamu mau ngimami anasa manusia? Fa'ukima, maka saya akan ngomati. Qala na'am. Fasholla, maka sholat Abu Bakar dan Abu Bakar. Faja'a Rasulullah SAW wa nasu, sedangkan manusia fi sholati ada di dalam sholat. Fakhalasa, maka Nabi nrobos hatta waqofa, sehingga Nabi berdiri fi shofi dalam shof. Fasofa qo, maka bertepuk tangan anasu manusia. Fakana Abu Bakar dan adalah Abu Bakar layak tafitu fi sholati, beliau tidak menoleh dalam sholatnya. Falama teronas, ketika membanyakkan manusia atas suka tepuk tangan, iltafata, maka Abu Bakar menoleh. Para Rasulullah, maka beliau melihat Rasulullah SAW. Fa asyara, maka isyarah ilahi kepada Abu Bakar Rasul. Animkus, maka naga, bahwasanya tetaplah kamu di tempat kamu ngimami. Farofa Abu Bakar yadau, maka mengangkatlah Abu Bakar tangannya. Fahamidallah, maka dia memuji Allah ala ma'amarahu, atas perkara amarahu yang memerintahkan Abu Bakar bi dengannya Rasulullah SAW. Ya, disuruh ngimami itu, kamu terus saja ngimami, terus itu saja. Maka Abu Bakar memuji Allah atas sikap Nabi yang begitu itu. Semasta horo, kemudian mundur Abu Bakar. Atas tawa, sehingga dia lurus di sofi dalam sof. Wataqa teman dan maju Rasulullah SAW fassalam, maka Rasulullah sholat. Pala mengsorofa, ketika telah salam Rasulullah, kala maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ma manaka, apakah yang mencegah engkau antas buta engkau tetap di ngimami id amartuka, ketika aku memerintahkan kepada kamu. Faqala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar, maka nal ibn Quhafah, tidak pantas bagi Ibnu Abi Quhafah, maksudnya Abu Bakar itu, ayu sholat bainai Rasulullah, untuk dia sholat di depan Rasulullah. Fahadha, maka ini Abu Bakar adalah Abu Bakar. Salaka masalakal adab, dia berjalan di jalannya adab ma'a Rasulullah SAW. Wa tarakal amr, dan dia meninggalkan perintah. Alladhi fahima minhu, yang dia paham dari perintah itu. Anahu, bahwasanya perintah itu lirsyadi, untuk memberikan petunjuk. Wali idhari takdirihi, dan untuk menampakkan kemuliaan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu paham bahwa perintahnya Rasulullah itu adalah untuk menghormati dia. Fama ataba, maka tidak mencaci atau menyalahkan alih atasnya Rasul. Balakaruh, bahkan Nabi menyetujui perbuatan Bakar. Ala hadal maslaki, atas sikap ini. Wa hadal taki, ini adalah bertemu ma'hadis Ibn Abbas al-Mar bersama hadis Ibn Abbas yang terdahulu di Rokem Sam'ah wa Ishrin, yaitu Abu Bakar, nah yaitu Sayyidina Ibn Abbas, apa itu sholat di sebelah kiri Nabi tahajud, maka di sebelah kanan Nabi bersejajar dengan Nabi, maka disejajarkan oleh Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas sholat tahajud oleh Nabi diberdirikan di sebelah kanannya Nabi. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mundur, tidak diberdirikan sebelah kanannya, malah mundur. Maka setelah sholat Nabi tanya, kenapa kamu mundur? Oh, tidak pantas ya Rasulullah, saya kok sholat bersejajaran dengan engkau, sejajar dengan engkau. Maka Nabi malah gembira, didoakan Allah mufaqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Jadi ini Sayyidina Abdul Masyar Abbas ya, itu sudah diberdirikan oleh Nabi di sebelah kanan Nabi. Berarti ini sudah nas toh, memerintah Nabi langsung. Tapi karena beliau menjaga adab, beliau mundur. Beliau mundur. Maka saya masih punya kefahaman bahwa orang itu walaupun waktu sholat itu apa itu meluruskan shaf itu ya boleh gitu, untuk menjaga adab gitu, niatnya begitu. Niat menjaga adabnya sholat. Yang sudah ini Abdul Mas Abbas itu sudah menjalankan nas itu saja karena menjaga adab, dia mundur, tidak disalahkan Nabi. Nah, maka kalau kita ini sholat terus kemudian ada shaf yang kosong itu, kalau kita masuki demi menjaga adab sholat, nah, dan itu tidak ada nas yang melarang, itu saya kira kok yo masuk akal saja. Ya. Wallahu a'lam. Sayyidina Abu Bakar imami oleh Nabi disuruh teruskan, nggak mau, terus mundur. Tanya kenapa? Saya kok ngimami Rasulullah yang gak pantas ya. Begitu juga orang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, Rasulullah kok saya sebut jangkar, gak pakai gelar, gak pakai sayyidina, kok kelihatannya kok gak enak. Kalau ada orang berkata begitu itu ya, umpama Rasulullah masih ada ya, insyaallah Rasulullah akan mengatakan, oh benar kamu, kamu ini muridnya Abdul bin Abbas ya? Nah, apa muridnya Abu Bakar? Oh, ini kedua-duanya ya Rasulullah. Rasulullah malah senang. Allah mufaqihu fiddin ma'alimu ta'wil. Tapi badwi wahabi, oh itu tidak maktur, itu tidak maktur. Nah tidak maktur, itu wajar sama Nabi ini, memuliakan Nabi kok. Memuliakan Nabi, tanhalu bilungkot, watang farjul kurbala fatih, ini ma'uglik, itu memuliakan Nabi. Masa enggak boleh? Badui. Mau memuliakan Nabi kok enggak boleh? Lah Nabi Muhammad enggak pakai sayyidina. Ya, masa Nabi mensayyidinakan dirinya sendiri itu ya kok ya enggak pantas. Ya. Nabi ya, sebagai orang yang paling tawadhu ya, tidak akan mengatakan sayyidina kepada dirinya sendiri. Tapi kita ini sebagai umat, kalau orang itu mau berpikir itu ya, mestinya ya pakai sayyidina atau pakai sifat-sifat yang lain. Dan ini dibuat para sahabat sholat-sholat seperti itu. Kamu baca di Hayatus Sahabah itu juga ada. selawatnya Sayyidina Ali, selawatnya Sayyidina Abdul Mas'ud itu juga ada itu. Banyak sekali sifat-sifat yang dibikin oleh beliau. Apa Sayyidina Ali enggak paham agama, yang paham orang Wahabi. Itu badwi itu. Walajab yang wafi ridho Rasul, dan di dalam hadis itu ada ridhonya Rasul, wa farhu gembiranya Rasul fi suluki hadzal adab, dengan menjalankan adab ini alladhi yantabiqu, yang sesuai ma'amrillah bersama perintah Allah, tidak ta'zimi rasulih, dengan mengagungkan rasulnya, wa tawqiri dan memuliakan rasulnya, itu itu aziruhu wa tuwaqtiruhu, la taj'alu du'a rasul ka du'ai ba'dukum ba'dha, janganlah kamu jadikan panggilan rasul seperti kamu manggil orang lain. Kalau orang lainnya ya Zaid, ya Umar. Tapi kalau rasul jangan begitu, ya Rasulullah. Yes, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Imam al-Muttaqin. Dan ini loh di kitab-kitab salafi sudah banyak begitu itu, sebetulnya itu. Di Muqaddimah Muqaddimah kitab-kitab mereka itu juga banyak begitu itu. Bahkan kalau mereka menyebut Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Imamul Mukminin, macam-macam. Kalau memuliakan Ibnu Taimiyah boleh, memuliakan Rasul enggak boleh, ini gimana? Kalau memperingati apa itu kerajaan Saudi boleh, kalau memperingati Nabi syirik, piye? Sekarang kan ada hari kemerdekaan, Usbu' Watani. Pekan kemerdekaan Saudi. Itu ya boleh, enggak komplain mereka, tapi kalau Maulid Nabi komplain. Ini pikiran orang-orang enggak bener ini. Wal ajab yang aneh, mimman yubadi'un, adalah dari orang yang mereka menganggap bid'ah, man yaqulu, orang yang mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzakaruhu, dan bila mereka menyebut Nabi, dzakaruhu, maka mereka menyebut Nabi bil ismi mujarrad, dengan hanya nama Muhammad gitu saja. Mudaghafilin, dengan pura-pura lupa, lalai. Anqalihi, dari firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. La taj'alu, janganlah kamu menjadikan du'a rasul, manggil rasul bainakum, antara kamu, ka du'a ba'dikum ba'da, seperti manggil sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Wa mutajahilin, dan mereka itu pura-pura bodoh. Anallahu ta'ala jalla dzikruhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung nama Allah. Lam yunadi, Allah tidak memanggil nabi bismihi, dengan namanya nabi, fil qur'ani, di dalam Qur'an. Ma'anidai, padahal nabi Allah memanggil likafatil anbiya, kepada seluruh para nabi, bi asma'im, dengan nama-nama mereka. Jadi nabi-nabi yang lain dipanggil namanya aja, ya Yusuf, ya Nuh. Tetapi Rasulullah tidak pernah dipanggil namanya dalam Quran. Walam yadhkurhu, dan nabi tidak menyebut Rasulullah ila makrunan, kecuali dibarengi bi risalati, dengan kedudukan beliau sebagai rasul, awin nubuwati, atau kenabian. Ila fi ayatin wahidah, kecuali dalam ayat yang satu, kanal qurtunya, yang dimaksud dengan ayat itu ta'yinan nubuwati, adalah mentakyinkan kenabiannya Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu mentahyinkan. Nah, yang lain lagi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Bi'inzalil kitab, dengan menurunkan kitab alai atas baginda nabi, lu rafa, supaya dikenal baginda nabi. Wa ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nabi mengatakan ana sayyid walidi Adam. Aku adalah pimpinan anak Adam. Bala fakhar, tidak ada kesombongan. Walidnihil Hasan bin Ali, dan baginda Nabi mengatakan kepada cucunya Hasan bin Ali, innabni hada sayyid, innabni hada, sesungguhnya anakku hada ini sayyidun, adalah sayyid. Hatta kana, hingga adalah Abu Hurairah yaqulu, mengatakan aku kepada Sayyidina Hasan, ya sayyidi, muhtajan, dengan perhujah bi annahu, bahwasanya dia sami'a Rasul, telah mendengar Rasul yaqulu innabni hada sayyid, anakku ini, cucuku maksudnya, adalah sayyid. Enggak, sampai sekarang yang orang-orang keturunan Nabi dinamakan Sayyid. Nah, ini yang memulai Nabi sendiri. Waqala, dan Nabi mengatakan Sayyid juga, Waqala dan mengatakan Said juga Rasul-Rasul lihiri kepada selainnya Hasan. Kakoli seperti perkataan Nabi di Sa'd bin Sa'd ibn Mu'ad, kumu ila sayyidikum. Kumu berdirilah kamu ila sayyidikum kepada sayyid kamu. Waqala dan Nabi mengatakan, man sayyidukum ya bani fulan. Siapa sayyid kamu ya bani fulan? Wali maradin kada ada penyakit fi qulubin dalam hati-hatinya orang Wahabi. Ya turupuna mereka meninggalkan hadis-hadis ini. Wa yahtaju dan menegar belahujah fi qawli Rasul dan kata-kata Rasul. Fi ma'radu tawadu. Di dalam tempat tawadu. As-sayyid wallah. Nah, sayyid yang sebenarnya hanyalah Allah. Wa hadisiyadah al-mutaqah. Dan kesayyidan. Ini pimpinan yang secara mutlak itu ya hanya Allah. Pimpinan yang harus ditaati segala arahnya, yang sempurna segala arahnya. La tangfi, tidak menafikan al istiroka, istirok, war-waran, bil majaz dengan majaz digori bagi selain Allah. Fiha dalam siyadah. Jadi as-sayyid wallah itu maksudnya sayyid yang secara mutlak. Sayyid secara mutlak itu maksudnya karena saya itu orang yang memimpin secara mutlak. Ya. Memimpin secara mutlak. Kalau Nabi, Rasul, manusia itu kan memimpin tapi tidak secara mutlak. Memimpin karena dijadikan pimpinan oleh Allah. Atau karena ikut Rasulullah. Jadi pimpinan juga tapi tidak mutlak. Atau pimpinannya mutlak ya Allah SWT. Karena dia yang menciptakan segala-galanya. Jadi kadang-kadang lafad-lafad yang diucapkan untuk Allah itu boleh juga diucapkan untuk makhluk. Artinya begitu loh. Kata-kata yang diucapkan atau nama-nama yang diucapkan untuk Allah kadang-kadang boleh juga diucapkan untuk makhluk, tapi dengan makna yang lain. Kalau diucapkan kepada Tuhan maksudnya secara sempurna, kalau diucapkan secara makhluk ya yang sesuai dengan makhluk. Seperti Nabi dikasih sifat bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu sifatnya Nabi, ra'ufur rahim. Ini juga soal khusnul juga ra'ufur rahim. Tapi ra'ufur rahimnya Allah ya yang sesuai dengan Allah, ra'ufur rahimnya Nabi yang sesuai dengan makhluk gitu. Jadi siyadah mutlaqah hanya untuk Allah, tetapi siyadah bil majaz bisa juga untuk lainnya. Faqad wasafa Allah, maka Allah telah mensifati Nabi Yahu Nabi Allah fi awsofi dengan sifat-sifat. Ia yang sifat bin awsofi daripada sifat Allah. Faqala jala dikru, maka berkatalah jala maha agung dikru nama Allah. An nabihi mengenai nabinya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Walakad sami'tu ahad al-khutbah. Dan aku telah mendengar salah satu khotib minum dari kalangan orang-orang salafi. Wadakar dan dia menceritakan Syekhul Islam bin Taimiyah. Qala, maka dia mengatakan qala Syekhul Islam Imamul Taqin Ibnu Taimiyah. Sumandakar Rasul, kemudian dia bercerita min Rasul. Fama zada, maka dia tidak menambahkan ala qalihi Allahumma shalli ala Muhammad. Wa gada, dan begitulah yakunu adab, adanya adab ma Rasul min asalim dari orang-orang seumpama mereka. Hadahumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka sabar-sabar jalan yang benar. Wa nas'alum, dan kami bertanya kepada mereka, hal yajuzu, apakah boleh itu laku Imamul Taqin mengucapkan kata-kata Imamul Taqin ala ghairi Rasul kepada selain Rasul. Yang Imamul Taqin yang secara mutlaknya ya Rasulullah. Dah, kalau ada tanya silakan. Ada? Dah, dimutolakan dulu ya 5 menit, bikin halaman 4-4.